kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak berdiam. Siapakah aku sebenarnya? Hanya Tommy yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Silakan bermimpi, tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal. Semua kau cipta berpasang, sebab hanya engkau yang satu. Seluruh bima sakti sujud, tak ada satu pun yang luput. Siapakah aku sebenarnya? Besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tanpa